Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ikuti program reportase Radio Kukuningan bersama saya Ihsan. Pernahkah kita memandang generasi muda dengan ciri khas celana sobek, rambut pirang dan banyak tato pada tubuhnya dengan pandangan merendahkan? Jika pernah, segeralah istighfar. Karena mulai saat ini, mari kita bersama support perjalanan hijrah generasi anak pang Kuningan Jawa Barat. Kang Ibad, salah satu dari sekian banyak anak pang Kuningan, menjadi pelopor hijrahnya rekan-rekan beliau untuk istiqomah menghadiri majelis. Berikut ungkapan perjalanan hijrahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Iba dari Ciawi. Saya bersyukur dengan kehidupan dan kenyamanan hidup saat ini dan sangat terasa keberkahannya. Sejujurnya dulu lebih senang dan merasa bahagia hidup di jalan bersama teman-teman pang. Namun berjalan waktu hidup harus berubah untuk lebih baik dari hari kemarin. Sehingga saya beritikad ingin mengajak semua teman seperjuangan di jalan agar bisa merasakan nikmatnya bermajelis ilmu. Suka duka dan mengajak kebaikan pada teman-teman itu memang tidak mudah. Butuh kesabaran ekstra agar tidak tersinggung bahkan memusuhi. Sehingga yang saya lakukan pendekatan virtual merupakan langkah tepat satu persatu. Teman-teman sekarang makin aktif di majelis dan istiqomah untuk bersolawat. Mohon doa dari semua pendengar Radio Kukuningan, semoga kami istiqomah di jalan hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Sudah saatnya kita bangkitkan generasi milenial dengan ilmu era digitalisasi saat ini. Ikuti dan daftarkan segera gratis workshop multimedia jurnalistik Radio Kukuningan. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.